Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid Imam Abdurrahman ibn Hasan Al-Syekh rahimahumullah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Musa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathah la yadkhuluna al-jannah, ada tiga orang yang tidak akan masuk jannah. Waliyadu billah, mudminul khamr, pecandu minuman keras, waqati'ur rahim, yang memutus silaturahmi, wa musaddikum bisihr, dan yang mempercayai sihir. Rawahu Ahmad wa Ibn Hibban fi sahihihi. Hadis diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Hadzal hadis rawahu aidan At-Tabrani wal Hakim wa qala sahih wa aqarahu Adz-Dzahabi. Hadis ini juga diriwayatkan Tabrani, juga Hakim, dan beliau katakan sahih dan dibenarkan itu oleh Adz-Dzahabi. Wa tamamuhu, kesempurnaan hadis, yakni kelanjutannya, wa man mata wa huwa mudminul khamr saqahu Allah min nahril ghutah, dan barang siapa yang mati dalam keadaan dia masih pecandu khamr, minuman keras, akan Allah tuangkan padanya minuman dari sungai yang namanya Al-Ghutah. Nahrun yajri min furujil mumisat, yaitu sungai yang mengalir dari farjinya para mumisat, para PSK. Yu'dhi ahlan nar rihu furujihinna, di mana aroma busuk dari farji mereka mengganggu ahlul jannah. Qauluhu an Abi Musa, adapun hadis Abu Musa, huwa Abdullah ibnu Qais ibnu Sulaim ibnu Haddar. Fathul muhmalah wa tasydidud dhad Haddar. Abu Musa al-Ash'ari sahabiyun jalil, mata sanata khamsin, sahabat ma'ruf, meninggal tahun 50. Hanya saja radhiyallahu an ma'ruf dengan kunyahnya, lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Musa al-Ash'ari. Hampir jarang disebut nama beliau, kunyahnya mengalahkan namanya. Wa ila nama beliau Abdullah bin Qais radhiyallahu an. Qauluhu thalathatun la yadkhuluna al-jannah, hadha min nususil wa'id allati kariha salafu ta'wilaha. Yang semacam ini termasuk nusus wa'id, ancaman. Rasul sebutkan yang melakukan ini ancamannya. Pelaku ini begini azabnya. Wa'id, diancam dengan yang Rasul sebutkan dalam hadis. Rasul sebutkan tidak akan masuk surga. Dan yang wa'id semacam ini salaf radhiyallahu ta'ala anhum memakruhkan untuk ditakwilkan, yakni ditafsirkan. Wa qalu amiruha kama ja'at, amiruha afwan, amiruha kama ja'at, biarkan dia seperti dia datang. Artinya dia datang, hadis menyebutkan tidak akan masuk surga, ya sampaikan saja tidak akan masuk surga. Wa man ta'awwalaha fa huwa ala khatar min al-qaul 'ala Allah bila ilm. Dan yang mentakwil-takwilkannya dalam bahaya besar. Khawatir dia berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ditakwilkan artinya ditafsirkan. Misalnya tidak masuk surga, ya maksudnya ditakwilkan. Maksudnya tidak dimasukkan bersama mereka yang pertama-tama masuk surga. Maksudnya tidak masuk surga ya bukan selama-lamanya. Pada akhirnya dia tetap masuk surga. Ditakwil-takwilkan begini, ini yang dibenci oleh salaf. Karena dengan itu akan mementahkan wa'id. Akan membuat mentah, hambar ancaman yang dimaksud. Rasulullah ingin mengancam, ingin menyampaikan agar orang takut dan menjauh, menghindar dari perbuatan yang disebut. Tapi kalau dikatakan pada akhirnya akan masuk surga, maksudnya begini-begini, oh berarti ya pada akhirnya termasuk surga, berarti gak apa-apa walaupun melanggar perkara-perkara yang disebut. Akhirnya kan jadi mentah. Tapi ketika dibiarkan, ya sudah sampaikan saja, tidak akan masuk surga, orang akan ketakutan. Dan berjuang, berusaha bagaimana dia selamat dari perkara yang disebutkan. Wa ahsanu ma yuqalu, dan yang terbaik penjelasan ulama terkait nas yang semacam ini, inna kulla amalin duna syirki wal kufril mukhriji anil millatil islam fa innahu yurja'u ila masyiatillah, atau yarji' ila masyiatillah. Setiap dosa amalan yang itu enggak sampai kepada musyrik, enggak sampai kepada kufur yang mengeluarkan dari Islam, enggak sampai syirik akbar, enggak sampai kufur, maka kembalinya kepada masyiatullah. Fa in azzabahu bihi faqad istaujaba al'adzab. Kalau Allah kehendaki mengazab, ya memang dia pantas diazab karena dosanya yang dia lakukan. Misalnya ini khamr, sihir, memutus silaturahmi, ya memang dia pantas untuk diazab kalau Allah kehendaki diazab. Wa in ghafara lahu fa bi fadlihi wa afwihi wa rahmatihi. Tapi jika Allah kehendaki mengampuninya, ya itu murni rahmat, ampunan dan keutamaan dari Allah untuknya. Yang jelas itu akidah, harus diimani, diyakini. Dan itu akidah ahlus sunnah, bahwa setiap dosa, apapun dosa itu, selama itu bukan kufur akbar, bukan syirik akbar, maka dia tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kenapa disebut tahtal masyiah? Karena Allah sebutkan begitu. Kenapa dikembalikan kepada kehendak Allah? Ya karena Allah sebutkan begitu dalam ayat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni kalau disekutukan dengan yang lain, syirik akbar. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah masih mengampuni dosa-dosa yang selain itu jika Allah kehendaki. Maka masih dalam kehendak, di bawah kehendak Allah. Di antara dua, imma dia terampuni langsung sehingga tidak diazab sama sekali, dan itu keutamaan Allah dan rahmatnya, Allah ampuni. Atau Allah kehendaki untuk dibersihkan hamba ini dari dosanya, ya diazab dalam waktu yang Allah kehendaki. Dan itu pun ya pantas, artinya Allah tidak mendolimi. Dia diazab pula ya karena perbuatannya, karena dia melakukan dosa-dosa yang dimaksud. Dalam artian dia tidak boleh dipastikan di dalam azab, dan itu akidah Ahlus Sunnah. Selama dia mati dalam keadaan muslim, muwahhid, mereka ini usatul muwahhidin, para pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid, muslimin, mu'minin. Enggak boleh dikatakan, oh fulan, di jahanam orang ini sudah. Yadzab orang ini. Dari mana kamu tahu diadzab? Enggak boleh kamu pastikan. Karena bisa jadi kalau Allah kehendaki, Allah ampuni, Allah ampuni. Dia mati dalam keislamannya, seberapapun dosa dia. Qauluhu mudminul khamr, adapun mudminul khamr ail mudawim ala syurbiha, mudmin itu orang yang terus menerus, ini bahasa kita pecandu, yang ketagihan dan tidak bisa lepas, terus minumnya. Khamr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memberi batasan kullu muskir khamr. Setiap yang yuskir, yuskir itu menutup, yang dimaksud menutup, menutup akal pikiran, kesadaran. Ini membuat orang mabuk sampai geliyeng dan hilang kesadarannya, sehingga dia gak sadar, gak tahu apa yang dia ucapkan, gak tahu apa yang dia perbuat, karena di luar kesadarannya hilang. Yuskir, iskar itu artinya menutup, akalnya tertutupi sehingga di luar kesadarannya. Namun tidak semua yang menutupi akal atau tidak semua yang menghilangkan kesadaran kemudian disebut khamr, belum tentu juga. Tidak semua yang membuat hilangnya kesadaran orang dikategorikan sebagai khamr yang haram. Sebagai contoh, bius dalam medis, orang mau operasi, begitu dibius kan hilang kesadarannya, sudah dia enggak tahu apa yang dilakukan di dirinya, dia enggak tahu. Dirobek dadanya, dioperasi perutnya, ini dia enggak tahu sudah dan tidak merasa sakit. Mau dibius, hilang kesadarannya. Lah kalau orang sadar kan teriak-teriak kesakitan dan dia tahu ini belah perutnya misalnya. Ini juga hilang kesadarannya, akalnya tertutupi. Tapi bukan khamr yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang meminum sesuatu bukan khamr sampai dia pingsan atau hilang beberapa saat kesadarannya, mungkin minuman yang bukan khamr tapi entah misalnya terlalu berminyak atau terlalu tinggi zat apanya begitu, dia minum pusing dia dan linglung dan hilang sudah kesadarannya, ini juga bukan khamr yang dimaksud yang diharamkan dan terancam di dalam hadis. Maka batasan definisi khamr yang fuqaha sebutkan ada beberapa catatan. Yang pertama, ma yughatil aql, ma yuskir, yang Rasulullah katakan kullu muskirin khamr, setiap yang memabukkan menutupi akal itu khamr. Satu, berarti minuman itu harus minuman yang betul-betul menghilangkan kesadarannya, menutupi akalnya. Dua, penting, ala wajhil ladzah, ala wajhi al-ladzah, diminum dalam keadaan dia menikmati, dia asyik dan senang. Makanya tadi bius gak masuk. Kenapa? Karena orang gak senang. Bahkan dia kalau boleh milih gak usah dioperasi lah. Atau minum tadi mungkin minumannya apa begitu, pahit atau sangat ini, sampai geliang. Dia gak menikmati, beda dengan khamr. Khamr itu orang menikmati. Peminumnya memang mencari sensasi kenikmatan di situ. Ala wajhil ladzah, dia mendapat kelezatan, kenikmatan, kepuasan dengan meminum ini. Yang ketiga, ala wajhi at-tarb, juga tarb itu apa kalau orang bilang fly atau, sehingga dia merasa di awan-awan terbang tinggi, dia merasa santai, nikmat, dalam keadaan bahagia yang luar biasa, semu, tapi jiwa dia merasa senang, bahagia, kamu dapati dia senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa, ini yang dia makan khamr. Karena gak semua yang minum tadi yang menghilangkan kesadaran dalam keadaan seperti ini, misalnya tadi terlalu pahit, dia hanya enggak, bukan merasa senang, malah sedih dan enggak senang, minuman apa ini pahit sekali atau ini sekali. Atau yang bius tadi, mana ada orang di bius merasa senang? Enggak ada. Merasa fly dan mendapatkan kebahagiaan, enggak ada. Apalagi urusannya mau operasi dalam keadaan ketakutan. Berhasil enggak ini operasinya, kif nanti kalau begini, kif, serba gelisah. Makanya ini semua bukan khamr. Maka tiga catatannya. Satu, menghilangkan kesadaran, menutupi akal. Kedua, ala wajhil ladzah, dia menikmati, merasa lezat, enak. Ketiga, ala wajhil tarb, dia fly, merasa bahagia, senang dengan meminumnya. Itu yang dimaksud dengan khamr. Makanya sebelum diharamkan tentunya, sebelum turun ayat yang mengharamkan dengan tegas di Al-Maidah Khomer, radhiyallahu ta'ala anhu, Hamzah ibn Abdul Muttalib, paman Rasul yang beliau sendiri sangat cinta dan sangat menghormati Rasulullah SAW. Tapi ya orang Arab senang dengan khomer sebelum diharamkan, maka minum dan tadi fly dan hilang kesadarannya. Sehingga ngelihat Rasulullah SAW, Hamzah katakan, antum abidu abi, kalian ini termasuk Rasulullah, budaknya, budaknya bapakku. Rasul dibilang budaknya ya karena gak sadar saja, hilang kesadarannya. Sakran, orang dalam keadaan mabuk, gak tahu apa yang keluar dari mulutnya. Asyahid itu yang dimaksud dengan khomer. Dan ini juga menjelaskan kepada kita pentingnya talibu ilm, seorang penuntut ilmu itu memahami segala sesuatu dengan bimbingan para ulama. Karena kalau tidak, dia akan menggeneralisir setiap yang dia dapati dari hadis. Hadis mengatakan kullu muskir haram, khomer. Setiap yang memabukkan menutupi akal, khomer. Itu hadis Rasul. Setiap yang memabukkan. Lalu dia ditanya terus bagaimana? Bius, oh khomer berarti haram. Rasulullah katakan kullu muskir khomer, setiap yang menghilangkan kesadaran itu khomer, berarti haram hukumnya. Dia muskir, dan memang muskir. Tapi apa iya termasuk yang haram? Akibat memahami nas dengan pemahamannya sendiri, tidak dengan bimbingan ulama. Ngawur akhirnya. Wah, kata yang lainnya. Makanya fuqaha rahimahumullah secara rinci menjabarkan, memberi penjelasan kapan dan syaratnya apa saja untuk sesuatu itu masuk dalam definisi dan kategori. Terlepas dari perselisihan yang ada sebagai contoh lain, sekali lagi terlepas dari perselisihan. Seperti, karena kebanyakan antum balik insyaallah, ketika mereka membahas makna mani. Mani dalam hadis Rasulullah katakan innamal ma'u minal ma', wajibnya mandi ketika orang itu keluar maninya. Baik. Kapan mani itu keluar dari seseorang dan mewajibkan mandi pada dirinya? Semata-mata dengan membaca hadis, pokoknya keluar mani wajib mandi. Tapi fuqaha tidak demikian. Mereka memberi seperti ini tadi, rincian. Kapan sih mani yang mewajibkan mandi itu keluar? Ketika keluar seperti apa yang orangnya wajib harus mandi? Maka mereka beri beberapa kategori. Yang pertama, yang keluar benar-benar cairan mani. Dan terbedakan tentunya dari madhi, dari wadi. Ma'ruf, mani kental, putih. Madhi, cair, pecah. Artinya kalau wala hayya fid din, karena terkait hukum agama harus diketahui. Kalau itu ke sarung misalnya, kalau itu madhi layaknya kencing, wer, melebar begitu. Tapi kalau mani enggak, berhenti di satu titik karena kentalnya. Satu. Kedua, mereka sebutkan aromanya mirip seperti tanah karena dari situ asal penciptaan manusia. Diciptakan awal dari tanah. Ini kalau kamu cium atau bau aromanya, mirip-mirip kamu membau tanah yang kena air. Seperti apa aromanya, kurang lebih lah seperti itu. Ketiga, mereka sebutkan keluarnya ala wajhil ladza. Ala wajhil ladza, keluar dalam keadaan nikmat. Dia merasa kenikmatan, ada kenikmatan yang dia alami. Kenapa disebut demikian oleh fuqaha? Karena banyak mungkin saja terjadi keluar mani tanpa orang merasa nikmat. Orang capek sekali bisa keluar maninya. Karena sangat capeknya. Kerja sepanjang hari misalnya luar biasa letihnya, bisa keluar maninya, dia enggak merasa nikmat. Enggak ada kenikmatan yang dia rasa. Betul-betul mani yang keluar. Maka yang seperti ini mereka katakan tidak mewajibkan mandi karena enggak ada kenikmatan yang dia dapati. Juga sebagian mereka menyebutkan yang wajib mandi kalau keluarnya itu mutadafik. Mutadafik itu muncrat, keluarnya kuat. Kenapa? Karena Allah sebutkan di dalam ayat yakhruju min ma'in dafiq, yaitu mani. Ma'in dafiq. Dafiq itu yang keluarnya kuat. Rot. Kenapa demikian? Karena bisa keluar mani itu tanpa demikian. Keluar layaknya madhi, luar biasa begitu saja, enggak keluar dengan kuat. Penjabaran-penjabaran yang seperti ini penting bagi thalibul ilm agar membedakan kapan dia terkena hukum, karena masalahnya hukum. Wajib mandi, kalau enggak sah sholatnya. Kapan dia terkena hukum wajib mandi, kapan tidak. Enggak semata-mata pokoknya kelihat mani wajib mandi. Sekali lagi, terlepas dari perselisihan. Tapi kita ingin menjelaskan pentingnya thalibul ilm, penuntut ilmu itu memahami masalah dengan bimbingan para ulama. Kalau enggak ya seperti ini tadi. Pokoknya hadis aku baca, al-ma' minal ma', wajibnya mandi itu ketika mani keluar, dia generalisir. Pokoknya mani keluar dengan cara apapun, bagaimanapun rasanya, kondisi apapun, wajib mandi. Padahal tidak demikian fuqaha. Fuqaha membedakan. Al-muhim, itu yang pertama, terkait yang diancam Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak masuk jannah, mudmin al-khamr. Kalau dia menghalalkan, maka jelas. Karena dengan penghalalan itu dia mendustakan Allah, mendustakan Quran. Dan mengharamkan, dia menghalalkan. Maka yang semacam ini kufur dan tidak akan masuk surga. Kecuali jika dia tinggal di pedalaman jauh yang belum sampai dakwah atau ilmu padanya. Mungkin saja lu tinggal di tengah hutan sana, atau kalau di Arab di gurun pasir sana, enggak ada majelis ilmu di sana, enggak ada ulama, sehingga ketika ditangkap misalnya oleh pemerintah dikatakan ya aku enggak tahu, aku pikir halal, aku selama ini menganggap halal khamr. Ketika ditelusuri karena memang jahil, benar-benar gak tahu. Lain orang yang tinggal di perkotaan, banyak masjid, banyak majelis ilmu, banyak ulama. Artinya perkara itu ma'ruf di kalangan muslimin tentang haramnya khamr, diketahui secara pasti dan ma'ruf. Itu yang di tengah kota, karena banyaknya majelis ilmu, banyaknya dakwah, banyaknya ini. Tapi yang tinggal di pedalaman-pedalaman sana, ma'dzur. Atau karena dia memang baru masuk Islam, mu'alaf, gak tahu banyak hukum syariat. Nah, maka tidak tergesa-gesa untuk dihukumi kufur hanya karena dia mengingkari atau tidak menganggap haramnya khamr. Tergantung, dilihat. Nah, syahid itu yang pertama yang Rasulullah sebutkan, tidak akan golongan yang tidak akan masuk jannah, mudmin al-khamr. Disebut mudmin juga karena memang kebiasaannya kalau sudah dia minum, dia akan terikat dan asik sehingga sulit dan berat untuk meninggalkannya, kecanduan sudah. Illa man rahimallah, kecuali orang yang Allah rahmati, Allah selamatkan. Tapi secara umum minuman ini merusak karena membuat orang kecanduan, membuat orang senang dan ingin kembali meminumnya, ingin kembali mencicipinya. Syariat diturunkan, salah satu misi terbesarnya adalah menjaga akal manusia, menjaga akal manusia agar tidak dirusak, agar tidak diacak-acak. Oleh karenanya diharamkan khamr, karena khamr merusak akal ini. Sehingga tidak jarang orang bisa telanjang bulat, gak malu, kesadarannya gak ada. Kalau dia sadar dan masih punya akal, akan malu if dilihat orang banyak seperti itu, gara-gara hilangnya akal. Makanya akal ini kemudian dijaga oleh syariat sedemikian rupa. Terbukti khamr diharamkan dalam syariat, dan segala yang merusak akal pikiran manusia demikian pula diharamkan dalam syariat. Terakhir mungkin faedah terkait alkohol yang sering didapati di parfum, banyak yang mempertanyakan dia termasuk khamr tidak karena alkohol memabukkan. Ya, kembalinya kepada pembahasan ini, apakah dia yuskir atau enggak, memabukkan dan tidak. Kembalinya kepada iskar, batasan dia memabukkan, menghilangkan kesadaran orang, menutup akal pikirannya. Di Saudi sendiri, para ulama menjelaskan bahwa yang ada kalau di sana dari parfum-parfum yang dijual belikan sengaja dibuat dengan kadar alkohol tinggi, 90%, karena alkohol berkelas-kelas kadarnya, ada yang sekian persen. Nah, parfum di sana digunakan alkohol yang kadarnya tinggi, sampai 100% bahkan. Kenapa? Karena mereka sebutkan ketika alkohol dengan persentase tinggi seperti itu sudah bukan muskir, sudah bukan khomer, tapi berubah sifatnya menjadi sum, racun. Dan beda keduanya sifatnya. Khomer seandainya itu, naudzubillah, seandainya alkohol ini dengan kadar rendah 30% misalnya atau 20% diminum, ya orang tadi mabuk, hilang kesadarannya. Tapi dengan kadar tinggi ini bukan mabuk tapi bisa berangkat mati karena racun sudah. Makanya dia berubah jadi racun, sudah tidak ada sifat khomer padanya. Sudah tidak membawa sifat iskar, karena tinggi persentasenya. Itu yang mungkin pertama, kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.